Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya adik-beradik dua orang, laki-laki dua-duanya. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Lalu kemudian menikah, punya anak juga laki-laki, satu orang. Jadi sangat miskin perempuan. Selalu berdoa minta dapat anak dan saudara perempuan. Baru malamnya dikabulkan Allah, langsung dapat 4.500. Waktu istri saya mengandung, kami bawa ke rumah sakit, diperiksa USG, kata dokter, anaknya perempuan, Pak. Alhamdulillah selamat. Karena saya tak punya saudara perempuan, ingin punya anak perempuan. Alhamdulillah anak perempuan. Saya siapkanlah namanya Miziana. Karena bahasa Maroko, Miziana artinya baik. Saya ingin anak perempuan saya itu baik. Begitu lahir, laki-laki. Jadi rupanya dokter itu tak juga pasti tahu dia. Disitulah baru tahu saya makna ayat wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu pasti jenis kelamin itu Allah. Adapun dokter menebak saja. Kata, "Bu dokter, kemarin anak saya perempuan. Kenapa laki-laki?" Katanya, "Pandai anak bapak tu menutup-nutupi." Kemudian saya masuk ke pondok pesantren. Di pesantren itu pun tak ada perempuan. Laki-laki semua. Santrinya 1,800. Laki-laki semua. Kami menengok perempuan seminggu sekali aja. Waktu hari Ahad. Nenek-nenek menjenguk cucu. Jadi waktu disambut di depan pintu gerbang, "Ustaz, kita buka kaca," kata Ustaz Iqbal. "Ustaz Iqbal, kakak kelas saya di Al-Azhar Mesir, sekarang di Medan. Malam ini beliau membawa saya kemari. Dari mulai pintu nampak perempuan, anak-anak menggenang air mata, mengenang, oh andailah mereka salah satu dari anak-anakku. Tentulah senang sekali hati. Itulah rupanya makna doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, anak-anak kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata." Apa tak sejuk dipandang mata? Jilbabnya panjang, bersolawat pula. Rupanya itulah makna qurrata a'yun. Banyak orang tua hatinya panas, matanya panas menengok anak rambut tiga warna, merah, kuning, kelabu. Dipakai celana sempit, baju sempit. Celana umur anak 8 tahun dipakai anak umur 18 tahun. Panas biji mata menengok. Tapi malam ini sejuk luar biasa. Dan pahalanya mengalir kepada almarhum Tuan Guru Mustafa Husain radhiyallahu anhu. Inilah amal yang tak putus dengan kematian. Dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan," kalau manusia mati, "inqata'a," putus. Yang rajin baca Yasin, putus. Tak ada orang mati baca Yasin. Yang rajin solat duha, putus. Tak ada orang meninggal solat duha. Tapi ada yang tak putus, rupanya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Berapa sudah kakak-kakak kelas kalian yang sudah menjadi ibu rumah tangga, yang menjadi anggota legislatif, yang menjadi pegawai PNS, melahirkan anak-anak perempuan yang salihah, maka sampai malam ini macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Nanti ketika seluruh fatayat ini masuk ke dalam syurga Allah, salamun qawlam min rabbir rahim, Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Tiga kali dibaca. Anaknya bertanya, "Mak, kenapa dibaca tiga kali?" Kata maknya, "Dari dulu memang udah begitu, usah kau tanya-tanya." Padahal sebenarnya dibaca tiga kali saking inginnya kita mendapatkan salam dari Allah, bukan salam dari ustaz, bukan salam dari guru, bukan salam dari orang kaya. Salamun salam, qaulan ucapan, min rabbir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa anak-anak itu baik? Anak akan menjadi Muhammad terpuji karena ibunya Aminah, perempuan yang amanah. Perempuan yang memegang amanah disebut Aminah. Aminah yang memegang amanah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Ada yang menjadi bupati Kabupaten Mandailing Natal. Ada yang menjadi tuan guru kita. Ada yang menjadi Ustaz Abdul Somad. Karena semua kami yang duduk di atas ini, ibu kami semuanya perempuan. Waktu saya pergi ke Malaysia, ceramah seminggu, 4 hari di Kuala Lumpur, pindah ke Terengganu, pindah ke Negeri Sembilan, pindah ke Selangor, balik lagi ke Kuala Lumpur. Datang ibu-ibu, "Ustaz Somad, ya, saya nak jumpa dengan ibu Ustaz Somad." Dalam hati saya, kenapa mau jumpa dengan mak saya? Dengan saya lah. Tentu di balik Ustaz Somad ada seorang perempuan yang luar biasa. Karena di balik ibu yang luar biasa, ada anak yang biasa di luar. Ibu saya perempuan luar biasa, tapi saya laki-laki yang biasa di luar. Semalam di Aceh, tadi pagi di Medan, hari ini di Mandailing Natal, besok malam di Padang Sidempuan, besok lusa pagi kami akan kembali ke Pekanbaru Riau. Rupanya anak-anak kami dari Riau pun ramai juga di pesantren Al-Mustafawiyah ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi solihah insyaAllah. Adapun yang sekarang kelas 7 yang akan ujian, mudah-mudahan dilapangkan Allah hatinya, kemudian diturunkan Allah Ta'ala ilham ke dalam akal pikirannya. Nanti begitu masuk ke lokal, jangan lupa baca Al-Fatihah, kirimkan kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirimkan kepada tuan-tuan guru kita, bil khusus tuan guru almarhum Syekh Mustafa Hussein. Lalu kemudian kepada orang tua, Allah akan menurunkan ilham, lapang hati, mudah pikiran. Lalu Allah akan memberikan jawaban dengan dikirimkan malaikat insyaAllah. Tapi tetap baca kitab. Jangan malam tu tidur. Waktu pagi kau tak belajar, kirim Fatihah aja besok. Kalau tak bisa, tentu dengan belajar. Kalau ditanya mana yang hebat, laki-laki apa perempuan? Ada yang berani menjawab, ada yang ragu. Karena kalau kita jawab perempuan, ayah handa kita laki-laki, nanti dia tersinggung. Yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki apa perempuan? Ketika Nabi menerima, "Ya Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Turunlah Nabi kedinginan, lalu diselimuti oleh seorang perempuan. Perempuan itulah yang pertama beriman. Perempuan itu bernama Khadijatul Kubra. Perempuan. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, lalu kemudian Nabi menoleh ke belakang, dia tengok sesudah Nabi masuk surga, ada perempuan di belakangnya. Dia tengok ke belakang, perempuan. "Siapa engkau?" "Akulah orang yang menyantuni anak yatim. Meninggal suaminya, dia tidak menikah lagi, karena bagi dia menjadi single parent adalah keutamaan yang luar biasa." Makanya dalam acara foto wisuda, ketika ada acara foto wisuda, "Ibu, silakan ambil posisi foto dengan anaknya." Pas ditanya, "Suaminya mana?" Meleleh air mata si ibu, "Papa sudah lama meninggalkan kami." Tapi kami tak pernah sedih. Walaupun dia sudah meninggal, waktu kami buka bersama, seakan-akan dia ada makan kolak pisang bersama kami. Waktu kami sahur, seakan-akan dia hidup makan sahur bersama kami. Dan saat wisuda ini pun, seakan-akan dia ada bersama kami. Begitulah hebatnya perempuan, ditinggalkan suaminya, tetap bisa dia membesarkan anak-anaknya sendirian. Karena perempuan memang tegar dan perkasa. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lemah. Belum pun meninggal bininya, dan dicarinya satu lagi. Jadi kalau begitu, mana yang lebih hebat? Laki-laki apa perempuan? Lalu ketika datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak menerima baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Siapa ya Rasulullah? Your mother. Siapa ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu barulah kata Nabi, abuka, bapakmu. Kenapa perempuan dapat tiga? Perempuan yang mengandung, perempuan yang melahirkan, perempuan yang menyusukan. Kalau ada laki-laki ingin dapat tiga, cobalah yang tiga. Amin. Laki-laki gagah perkasa, sampai hari ini belum bisa mengandung. Siapa yang ingin mencoba mengandung, maaf, maaf, maaf, balik dari sini, beli kelapa muda satu, ikat di perut 9 bulan sebelumnya. Siapa yang mau merasa melahirkan, balik dari sini, beli satu manggis, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau menyusukan, cobalah. Dan anak, walaupun tak pernah kursus menyusu, dia bisa membedakan mana susu ibunya, mana yang tidak. Ustaz kok tahu? Anak saya tes. Tak mau deh. Tahu deh. Itulah rupanya perempuan. Luar biasa. Man ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Man ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Fa'addabahunna, dididiknya dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilayhinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang menawar, ya Rasulullah, bagaimana kalau anakku dua, yang dua pun juga dapat surga? Hanya sampai itu. Untung tak ada kita waktu itu. Kalau ada kita, tentu dia tawar lagi. Kalau satu, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, dididiknya dengan baik, dibesarkannya dengan baik, dinikahkannya dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, surga baginya. Tiga anak perempuan dibesarkannya, surga baginya. Bagaimana kalau dia membesarkan 4.500 anak perempuan? Maka guru-guru ayahanda kita, surgalah balasan bagi mereka. Tapi kata orang yang punya anak perempuan, Ustaz, menjaga satu anak perempuan sama menjaga sekandang kambing. Lebih payah menjaga anak satu perempuan. Kalau anak laki-laki bawa sepeda motor, jatuh dia, kepalanya bengkak, Ustaz. Kalau anak perempuan ni salah didik, perutnya bengkak, Ustaz. Alhamdulillah, pantang bercakap macam ini di depan ayahanda. Tapi ini mesti saya cakapkan. Kenapa? Beruntung bertuah kalian anak-anakku masih di tempat-tempat pendidikan yang Islami. Beruntung pula emak ayah kalian yang anaknya diselamatkan. Berapa banyak orang tua stres depresi, jam 12 malam anak belum juga balik, begitu pulang dalam keadaan error hang, karena habis dikasih pil koplo, pil anjing gila oleh pasien. Tapi kalian selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami datang disambut dengan salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Betapa banyak orang tua balik kerja, dari balik celah pintu kamar anak, bukan salawat badar yang didengarnya, kiam racun kucing garung. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tak memperdulikan pendidikan anak. Maka siapa saja yang ingin anaknya selamat, masukkanlah ke pondok pesantren Al-Mustafawiyah. Selamat insyaAllah. Nanti pun kalian begitu sudah tamat, bukan berarti semua kalian jadi ustazah, tidak. Sekarang semuanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, belajar. Masalah bahasa Arab, itu yang penting kalian pelajari nahunya. Qaidahnya itu, hafal dari mulai Matan Ajrumiyah, kemudian Kawakib, Imriti, sampailah Syarah Ibnu Aqil. Itu yang penting. Adapun masalah bercakap tak terlalu penting. Yang tak bisa bahasa Arab pun kalau sudah sampai ke Makkah bisa bahasa Arab. Berapa banyak TKI, TKW tak bisa bahasa Arab, tidak dari pesantren, sampai di Makkah bisa. Kenapa? Terpaksa. Dan bahasa Arabnya kacau balau. Saya dengar orang di Makkah itu bahasa Arab, fi syarid ma fi song. Apalah kata orang. Tak pernah kita dengar di pesantren. Fi ada, syarid kaset, ma fi tak ada, song lagu. Fi syarid ma fi song, ada kaset tak ada lagu, rupanya kaset kosong. Itu rupanya. Saya tanya sama TKI, TKW, kalian bisa bahasa Arab? Bisa. Dulu dari pesantren? Enggak. Kok bisa bahasa Arab? Terpaksa. Pertama kali sampai kerja, majikan suruh beli daging. Daging sapi. Bahasa Arabnya daging laham. Sapi bagar. Bakar. Orang Arab menyebut qabtu G. Bagar. Laham bagar. Laham bagar. Laham bagar. Sampai di supermarket, ingat laham, lupa bagar. Laham. Kata orang Saudi penjaga, eish laham. Eish laham. Tanya laham apa? Laham mah. Bercakap itu tak terlalu penting. Yang penting dihafal matan-matan-matan yang ada tu hafal. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfun lil kalim sibza sanakam jadu subsan sama dun tayyiban zid fi tuqan da zaliman. Loh, kok melompat dari nahwu ke tajwid? Itulah karena ustaz tak tamat pesantren. Saya tak tamat pesantren. Makanya waktu diminta ceramah, ustaz nanti ceramah di Mandailing Natal. Siap prof. Yang ngundang Profesor Samruddin Nasution dari Simangambat, alumni pesantren Purba. Kata dia, saya ceramahnya di Mandailing Natal. Saya siap datang. Rupanya di pesantren Purba. Mau ditolak, awak udah sempat sampai. Saya tak tamat pesantren, hanya madrasah aliyah biasa saja. Makanya disuruh ceramah pesantren ini tak keluar suara saya. Biasanya kan menggelegar, assalamualaikum. Tapi malam ini hilang suara. Kenapa begitu? Karena tak layak meninggikan suara di tengah anak-anak pesantren. Jadi Ustaz Somad tak pernah pesantren sama sekali? Pernah. Di pesantren mana? Tak boleh sebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Berapa lama Ustaz di pesantren? Setahun aja. Oh, jadi Ustaz lari dulu? Enggak, saya tak lari. Terus apa namanya? Studi banding. Tak lama di pesantren, habis itu pindah ke madrasah, habis itu tamat dari aliyah, habis itu ada pula tes ke Mesir, ikut. Pengumuman penerimaan 100 mahasiswa ke Al-Azhar Kairo. Ikutlah saya. Sampai suratnya zuhur, tes terakhir besok. Hari ini sampai. Dari Pekanbaru ke Medan, tesnya harus di Medan, tak ada Pekanbaru. Pekanbaru ke Medan naik bis 12 jam. Mau naik pesawat tak ada duit, ongkos mahal. Waktu itu naik bis namanya Sipirok Dolok Holi. Spiro itu sudah musnah sekarang, tak ada lagi. Macam Jurassic Park. Berangkatlah jam 5 sore dari Pekanbaru sampai jam 5 sore di Medan. Sampai jam 5 subuh. 5 sore Pekanbaru, 5 subuh sampai di Medan. Langsung mendaftar di IAIN. Jumpa sama bapak pendaftarannya, baik orangnya. Kau dari mana katanya? Dari Riau, Pak. Ada keluargamu di Medan? Ada Pak, kalau tak ada kau tidur di rumahku. Oh baik Bapak nih. Saya tidur di tempat keluarga. Habis itu tes. Yang mengetes orang Mesir. Pakai sorban besar. Pakai jubah dua lapis. Di dalam warna putih, di luar warna hitam. Hidungnya mancung. Mas Muka, kata dia. What is your name? Saya kalau jawab nama, saya pede. Karena nama saya ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Ismi Abdus Samad. Habis itu ditanyanya, kam hafizna minal Quran? Kam hafizna minal Quran? Berapa juz hafal Quran? Lama saya terdiam. Saya tak ada hafal. Dia maju. Rupanya orang Mesir ini marah kalau tak kita jawab. Kata dia marah. Iqra, istamir. Suruhnya saya nyambung bacaan dia. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Istamir, baca. Saya baca. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Saya cari lagu yang agak-agak mau menangis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Kebetulan ayat itu pula selalu saya baca. Allah Maha tahu ini anak ni doanya khusyuk karena datang dari jauh naik sipirok dolok holi. Dilunakkannya hati syekh itu pas dibacanya. Itulah pentingnya doa dan berdoa minta kepada Allah. Makanya malam mau ujian tu jangan banyak tidur. Nabi Muhammad tu tidurnya sikit. Kita enggak sikit-sikit tidur. Sikit tidur. Nabi Muhammad tu makannya sikit. Kita enggak, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Saya baru sampai setengah hari, dah makan dua kali di Mandailing Natal. Tadi makan sekali, enak betul lauknya. Holat. Makan yang kedua tadi, sedap betul. Ikan mas panggang. Masya Allah. Luar biasa. Kabarnya habis ini, makan lagi sekali lagi. Nampaknya kalau sampai dua hari saya di Mandailing Natal ni gemuk balik. Masya Allah. Habis itu tes bahasa Arab. 100 soal. Disitulah yang penting anak-anakku siapkan. Pertama hafalan Quran. Tak usah banyak-banyak. Agak 3 juz aja. Juz 29, juz 30, juz 1. Nanti balik ke rumah ditanya orang tua. Berapa juz kau hafal? 3 mak. Mantap, kami cuma 2 kata. Jus pokat sama jus lemon. Dah, habis itu bahasa Arab. 100 soal bahasa Arab. Arab gundul pula tu. Makin ditengok berkunang-kunang. Awak tak pernah baca Arab, bukan macam anak purba. Mereka baca tafsirnya apa? Tafsir Sawi. Hadisnya apa? Bulughul Maram, Jawahirul Bukhari. Akidahnya apa? Dasuki ala ummil barahin al-husunul hamidiyah. Bacaannya, tafsirnya, hadisnya, mantap semua. Saya tak pernah baca itu. Habis itu tes lah. Saya jawab aja yang bisa saya jawab, yang tak bisa jawab, jawab, jawab, jawab. Habis itu ujian Pancasila sama P4. Makanya kalau ada yang menuduh saya anti kebinekaan, terlalu. Saya lulus Pancasila sama P4. Jangan-jangan yang nuduh itu tak pernah lulus Pancasila sama P4. Sebulan sesudah itu pengumuman. Tahun 1998. Pengumumannya tidak macam sekarang. Sekarang sudah ada www.google.com. Zaman saya belum ada. Menunggulah surat. Langsung datang surat pengumuman. 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa ke Al-Azhar. Saya baca dari nomor 1 sampai 100. Tak ada nama saya. Menggeletar saya. baca lagi pelan-pelan. Pas di bawah Abdul Somad. Lalu lulus juga saya. Berangkatlah ke Jakarta. Emak tak mengasih karena anakku tak banyak, cuman dua. Kalau kau berangkat tinggal satu, kok mati yang satu ni? Dua gendangnya, kau tak kaus mati, aku mati. Datanglah wak saya mengasih tahu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Abdul Somad ni nanti kalau mati, mau meninggalkan nama baik atau nama yang tak baik? Akhirnya mak saya mendengar, kalau gitu biarlah dia meninggalkan nama baik, pergilah dia ke Mesir. Merangkaklah saya ke Mesir. Tapi kalau anak-anakku nanti mau kuliah ke Suriah, Damaskus, mau ke Mesir, Kairo, mau ke Maroko, Rabat, jangan pula mak tak mengizinkan lalu diceramahi. Mak, sini sebentar. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Emak mau anak ni, bukan kita menasihati. Kurang ajar, kurang adab namanya. Yang menasihati tetap orang tua. Cari orang tua yang cakapnya didengar. Dia yang bercakap, jangan kita. Ini mentang-mentang tamat pesantren, ayah sini, emak sini, duduk. Assalamualaikum. Jangan. Nah, latihanlah kami. Rupanya bahasa Arab ini harus dilatih dulu 2 bulan. Latihan kalian bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Latihanlah kami sama profesor, sama doktor. Habis itu 4 September tahun 1958 kami pun naik pesawat. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Dari Kairo menuju ibu kota Jordania, namanya Amman. Sampai di pesawat tuh dingin. Dingin dalam pesawat tuh menggigil. Dikasihlah sama pramugari itu selimut. Baik pramugari itu. Cuma sayangnya tak berjilbab. Turunlah kami tinggal di hotel, namanya Hotel Alia, transit 6 jam. Di Hotel Alia itu transit. Wah, macam pejabat-pejabat itulah kami. Macam bupati-bupati lah. Masuk kami kamar mandi, main cetek aja semua. Biasa mandi kami ke sungai. Ini mandi, itu potek. Rupanya salah pencet, air panas. Habis itu paginya sarapan. Datang orang mengetuk pintu kami. Breakfast, breakfast please. Apa breakfast ni? Rupanya sarapan pagi. Break, pecahkan. First, lapar, tak makan. Breakfast, pecahkan, tak makan. Oh, maksudnya makanlah. Sampai kami ruang, kami tengok. Lama kami menengok. Tak ada lontong sayur. Roti panjang. Ada pula putih dicium. Susu basi rupanya. Ada hitam-hitam macam terong. Datang kawan saya, dia ambilnya banyak-banyak. Banyak-banyak. Saya tak mau saya ambil banyak. Iya kalau enak. Kalau tak enak, saya tengok aja. Semuanya membuang ke tong sampah. Nah, ini pelajaran akan datang kalau kita tak tahu. Jangan ambil banyak-banyak. Mubazir. Saya tak ada saya ambil. Susu basi itu tak saya ambil. Yang hitam-hitam. Rupanya zaitun. Pahit, minta ampun. Pahit. Tak saya ambil. Saya ambil aja roti panjang satu. Saya ambil susu. Saya ambil gula. Saya ambil roti panjang itu. Saya buang kulitnya. Saya ambil isinya. Saya cocah ke dalam. Kawan saya menengok. Oh gitu caranya, Man. Iyalah saya bilang. Semua ikut saya. Itu namanya how to survive. Bagaimana bisa hidup dalam kondisi apapun. Jangan kita paksakan harus makan lontong. Ya kalau ada lontong, kalau tak ada. Jangan paksakan harus ada nasi uduk. Apapun bisa hidup. Nah, yang penting ada bisa dimakan. Lalu kemudian kami berangkatlah. Dingin di Yordania. Pakai jas, pakai dasi, pakai jaket, pakai kacamata hitam, pakai topi. Macam mafia-mafia itu. Berangkat kami menuju Kairo. Sampai di Kairo, kepanasan, berkeringat. Rupanya musim panas. Salah setting dari awal. Bertulislah di pintunya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Biasanya di Saudi gitu, ahlan wa sahlan. Di Mesir lain tertulis di bandara Kairo, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Masuklah kamu ke Mesir, semua ada. Fir'aun ada, Musa pun ada. Jadi rupanya tak semua di Mesir itu balik jadi Musa. Banyak juga jadi Fir'aun. Jadi tak semuanya LC itu, LC itu lisan. Ada juga LC apa itu? Lama di Kairo. Macam-macam. Akhirnya berangkatlah kami, disambutlah di Wisma Nusantara. Sampai di sana kawan-kawan menyambut, kemudian senang menengok Kairo, masya Allah, dibawa ke piramid, melihat piramid. Selama ini nengok piramid di TVRI, rupanya ini yang nyata, macam menengok kucing semua. Menengok Sungai Nil pula, oh ini tempat Asiyah, menengok kotak hanyut, di dalamnya ada bayi mungil bernama Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil. Masya Allah. Berikutnya baru masuk ke lokal. Sampai di lokal datanglah Syekh Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah fi hadhihi munasabati sa'idati an takallama al-qadhaya al-falastiniya fa inna amalat as-salam fi syarq al-awsat lan tatahaqqaq illa bi sahabi al-israeliyyin min al-awadi al-muqaddasah. Macam kumur-kumur aja dia tadi. Yang bisa saya tangkap cuma satu. Assalamualaikum. Kacau ini. Tengok buku Arab gundul, yang dicakapkannya Arab, orangnya Arab. Stres saya. Ini pulang ke rumah ngadu ke senior saya. Bang, aku stres masuk lokal ni bang. Kata dia, aku tengok tanda-tandanya memang dah ada mat, kata dia. Mau balik kampung malu. Awak dah kenduri motong ayam. Dulu motong ayam tu dua aja. Kalau tak kita sakit, ayam tu sakit. Pas mau berangkat Mesir, potong ayam. Mau bunuh diri ke Sungai Nil, takut masuk neraka jahanam. Jadi gimana caranya nih bang? Harus kau belajar serius. Kau barisi buku tu. Saya barisi lah Arab gundul tu. Macam baca Quran balik. Barisi. Ahlan wa sahlan. Baca. Innallaha ya'muru hadhihi al-ummatal muhammadiyyata. Terus semua. Tak ada wakaf. Baris semua. Habis tu buat talkhis. Buku yang 200 halaman, 300 tu buat talkhis pendek. Khulasah. Habis tu dihafal. Dihafal. Kalau sudah mau ujian, serumahlah saya sama Bang Saifuddin. Saifuddin ni abang. Bang Saifuddin tamat purba. Anak dari ayahanda Hasan Basri. Beliau Ustaz Saifuddin senior kami. Kalau sudah mau ujian, diambilnya selasi ban, ditutupnya TV itu pakai selasi ban. Kami pun nonton TV dari balik-balik selasi ban juga. Waktu itu kami marah, apanya abang ni, macam tak pernah nonton TV aja dia. Kemudian abang sebelah kiri Bang Saifuddin, sebelah kanan pula Bang Iqbal. Ini Bang Iqbal Sauki dari Mesir juga. Ayah beliau juga ulama besar, almarhum, Allahumma firlahu warhamhu, dari Mandailing Natal juga. Kemudian yang bawa acara tadi, abang kami juga tinggal di Tub Ramli waktu di Kairo. Kemudian pula Bang Sobirin, beliau juga abang kami dari Mustafawiyah juga. Cuman bedanya mereka ini kitab gundulnya tuntas, sudah selesai. Awak bukan kitab gundul, kepala yang gundul. Gugur rambut nengok Arab gundul ni lama-lama. Tapi karena ketakutan tadi, takut. Takut tak makan, takut diusir, takut putus beasiswa. Beasiswa waktu itu 163 pon. 50 untuk sewa rumah, 50 untuk iuran makan, tinggal lagi 53. Itulah yang dibagi-bagi ongkos angkot, prat-prat itu ini segala macam. Habis belajar, belajar, belajar, akhirnya selesai kuliah, barulah kemudian pulang. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, ulang balik setahun. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, hangus pelajaran setahun. Tak lulus 2 tahun berturut-turut, putus beasiswa. Kalau sudah tak dapat beasiswa, tidak selesai LC, pulang. Tak ada tiket, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Sungai Siak di Riau. Jadi kita pun belajar penuh takut. Sampai selera makan pun hilang. Itu maka saya kurus sampai sekarang. Belajar. Akhirnya pulanglah saya, dapatlah ijazah. Sikit aja. Orang di tempat kita titelnya panjang, kita enggak LC, lagi cemas. LC itu singkatan dari licen C tulisannya, license. License bahasa Perancisnya lisong, bahasa Inggrisnya license. Orang Malaysia mengatakan lesen. Orang kitanya SIM, surat izin mengajar. Artinya kalau sudah punya SIM, punya surat izin untuk mengajarkan kitab-kitab yang dipelajari di Al-Azhar dulu. Barulah pulang. Pulang ke kampung tak lama. Habis itu saya pun pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kenapa Ustaz jauh-jauh ke Malaysia? Kenapa tak di Indonesia saja? Indonesia bayar mahal. Satu semester S2 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Duit tak ada. Takkan kita minta sama orang tua, sikit-sikit minta, sikit-sikit minta. Mau sekolah minta, mau nikah minta, lahir anak minta, mau kerja minta, mau mati minta. Kami dulu tak ada minta. Kami selama kuliah di Mesir tak ada minta. Kami pergi ke Makkah haji sambil kerja. Dan memang anak-anak Mustafawiyah memang dididik mandiri dari sejak awal. Sekarang banyak orang sekolah di pesantren, hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, baca kitab, tapi tak pandai hidup. Bajunya digosok kan, nasinya dimasak kan. Akhirnya tamat dia sekolah, pandainya touch screen. Ambilkan ini, masakkan ini. Ini. Touch screen itu kan berasal dari tunjuk-tunjuk aja. Ambilkan ini. Mengangkat piring di atas meja pun tak pandai. Mengikatkan tali sepatu pun tak pandai. Orang yang begini mati cepat. Karena dia tak bisa bertahan hidup. Tapi anak-anak yang kul sekolah di Mustafawiyah Purba dididik mandiri. Menegak, kalau yang dulu menegakkan sendiri. Bahkan masak sendiri. Mencari makan sendiri. Wah, ini mandiri diajarkan di sini. Sehingga dia bisa hidup, bisa baca kitab, bisa kuliah. Bagi yang mau ke Mesir. Anak-anakku yang tak mau ke Mesir, tidak terhalang. Tetap ada ujian persamaan, tetap bisa masuk. Bayangkan kalau yang jilbab-jilbab panjang, solawatnya bagus, hafal Al-Quran, bahasa Inggrisnya oke. Di mana kuliah? Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bisa. Siapa yang bilang tak bisa? Pulang dia dari sana, jilbabnya panjang. Wajahnya bekas air wudu, mulutnya komat kamit membaca selawat dan hafalan Quran, dibawanya jarum suntik ke ruang pasien. Salatullah, salamullah, ala taha rasulil. Belum disuntiknya udah sehat pasien. Ibu sakit apa? Sakit jantung nak. Di mana sakitnya bu? Di sini. Sehat. Apa kata ibu tu, ya Allah, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama anak. Calon mertua mana yang tak senang menengok dokter? Tamat dari mana nak? Dari Fakultas Kedokteran Indonesia. Dulu SMA-nya di mana? Di Mustafawiyah Purba. Oh, bisa bahasa Arab ya? Cincailah bu. Ya Allah. Kebetulan ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Apa kata bapak tu, kalau matilah bini kuku pinang lah ini. Masya Allah. Maka ini yang dimuliakan Allah SWT. Jadi tidak terhalang. Nanti ada di antara adik-adik yang tak mau ke Mesir. Ah, saya kuliah di IAIN aja lah. Tak apa-apa. Ambil fakultas syariah. Mau ngambil hukum. Saya tak tertarik ke hukum Pak Ustaz. Saya maunya belajar tafsir. Ambil fakultas usuluddin. Ah, saya tak maulah di fakultas usuluddin. Saya maunya bagian mengajar. Ambil fakultas tarbiyah. Setelah tamat, terserah mau berkarir apa. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Malah titelnya SAG. Sarjana Agama. Tidak menghalangi. Yang penting bisa berkarir, berkiprah. Setelah sampai ke tengah lautan, barulah nampak mana yang timbul, mana yang tenggelam. Kalau memang kalian kapas sabut, kalian akan timbul. Kalau memang batu gilingan, akan tenggelam ke bawah. Allahu Akbar. Tapi jangan katakan sia-sia. Sabut di atas bisa memakai untuk memasak. Dia kering akan memunculkan api menyala. Batu gilingan tetap juga berfungsi untuk menghaluskan cabai, bawang, tomat. Bagi yang tak bisa beli blender. Tidak ada yang sia-sia. Jangan katakan pisau silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Jangan pula katakan kampak itu tumpul karena tak bisa memotong rambut. Semuanya ada perannya masing-masing. Betul? Tak paham kami Pak Ustadz. Makanya minum. Orang kalau kurang cairan payah menangkap. Jangan katakan tak berhasil karena tak pandai ceramah. Jangan katakan berhasil karena bisa ceramah. Ceramah ini salah satu metode cara mengajar. Ada yang memang dia tak ceramah, tapi mengajar di lokal bisa. Adik-adik setelah tamat, buat sekolah. Kenapa? Dulu sudah diajar, dididik, mendidik di sini. Saya diundang sama TK. TK mengundang Ustadz Somad. Saya pun datang. Begitu sampai di TK, saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Rupanya anak TK. Begitu sampai di lokasi, suara macam suara tawon. Dalam hati saya ini nampaknya pulang aja lah. Mau pulang, kita udah sampai di lokasi. Mau mengaku tak bisa, takut. Tapi mau diceramahi. Apa kata protokol? Berikut ini, mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 Maroko, sekarang dosen UIN Suska, akan menyampaikan tabligh akbar. Satu pun tak ada yang peduli. Disitulah baru saya sadar bahwa saya ini sebetulnya tak ada apa-apanya dan tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya waktu itu down, saya tahu, saya panggillah kepala TK. Bu, tolong tenangkan dulu. Akhirnya tegaklah pawang. Kecil aja pawangnya. Anak-anak, anak ibu. Tengok ibu semua ya. Anak ibu yang cantik, yang ganteng. Diam semuanya. Setelah diam, Ustaz, mainkan. Oh, Abdul Somad, kau sedang disadarkan bahwa kau tak bisa apa-apa. Jadi kita ini sebenarnya li kulli syai'in maziyatun. Semua ada punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan merendahkan orang. Mungkin ini bidangnya sains. Ini mungkin bidangnya teknologi. Abang kita, dia tak ceramah, tapi dia merekam ceramah. Merekamnya, dieditnya, dipotongnya, diuploadnya. Siapa yang paling banyak pahalanya? Yang ceramah atau yang mengupload? Yang mengupload. Kalau saya ceramah, yang mendengar 4.500. Tapi kalau beliau mengupload, baru 3 hari cek viewer 1.500. Dengan syarat. Wow. Itu dia. Makanya saya digelar orang 1 juta umat. Jangan. Itu Zainuddin MZ. Jadi Ustaz, 1 juta viewer. Kalau ada paket 2 giga. Nah, jadi hormati kelebihan orang. Jangan sepelekan. Jangan menyepelekan. Dulu waktu sekolah ada yang kaya, dijemput pakai mobil, bapaknya hebat. Tapi ada anak yatim, lalu kita sepelekan. Jangan. Balik saya ke Pekanbaru, makan saya di rumah makan. Pas sedang makan di rumah makan, jumpa kawan saya. Kita dulu sama satu sekolah. Iya, apa kabar, sehat, cipika-cipiki. Laki-laki. Bla bla bla bla, selesai. Rumah makan mewah, mobil mewah, karyawan banyak. Ayo silakan makan, kata saya. Enggak, ente aja makan. Setelah selesai, kenapa tak makan? Ini rumah makan punya aku, man. Ya dia. Dulu dia anak yatim. Ayahnya meninggal. Waktu kami semua kuliah ke Mesir, ke Jakarta, ke Bandung, ke Pekanbaru, dia tak kuliah. Dia menjual makanan keliling, ambilnya sendok, dipukulnya itu mangkok. Teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, keliling. Akhirnya duit ditabungnya, barulah dia berhasil. Saya tengok mobilnya mewah, mahal. Saya tanya, kok bisa kaya gini, punya tuyul berapa? Kata dia, aku perjuanganmu susah, Mat. Waktu kalian semua pergi kuliah karena ayah kalian mampu, aku susah, anak yatim, tak ada bapak, aku jualan. Akhirnya modalku kumpul-kumpul, sekarang punya ini dan sudah punya karyawan 10 orang. Setiap tahun ku berangkatkan pergi umrah. Masya Allah, istri sama anak dia sudah pergi umrah. Kaya mapan, jangan menyepelekan orang. Yang kaya dulu mana? Rupanya bapaknya bangkrut, mati. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Jangan terlalu berharap pada yang ada. Siapa tu? Ayahku. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Maka kita jangan sepelekan orang. Setelah saya jumpa sama kawan-kawan saya ini, saya tanya, apalah kenangan engkau dengan aku waktu kita sama sekolah dulu? Satu, Mat. Apa? Kau dulu tak pernah menyakiti hati kami. Oh, patutlah saya dikasihnya makan gratis waktu situ. Coba kalau kita dulu sombong, menengok anak yatim, apa kau anak yatim? Tiba-tiba dia berhasil. Nanti dunia berputar, zaman berganti, kita jatuh ke bawah, dia naik ke atas. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Malu kita sama dia. Maka kawan-kawan ini tetap kita hormati, sayangi, mereka adalah kawan-kawan kita. Setelah nanti buat lagi nanti namanya reuni Mustafawiyah. Barulah buat reuni. Penceramahnya siapa? Abdul Somad LCM. Tapi waktu itu anak-anak dari Riau tadi datang. Reuni Fatayat Mustafawiyah dari Riau datang. 3 pesawat charter semua. Dari Pekanbaru ke Aik Godang. Masya Allah. Yang perempuan tak mau naik pesawat laki-laki. Pesawat perempuan apa? Susi Air. Turunlah mereka di airport. Saya tadi diminta Ustadz datang duduk, kasih motivasi, ngomong-ngomong selamat, say hello saja agak 10 menit. Saya sudah ngomong 40 menit. Tadi saya mulai 8:30, sekarang 9:10. Ternyata ceramah di depan Fatayat itu tak terasa waktu berlalu. Saya tutup dengan cerita reuni. Cerita reuni, ini ceritanya, iya terus nih kita lanjutkan. 20 tahun, sekarang 2018. Reuni Akbar Fatayat 2028. Datanglah ada yang pakai jas, pakai baju seragam. Siapa itu? Anggota legislatif. Siapa? Kawan kita dulu. Oh, yang ingusan dulu. Iya. Insya Allah. Itu siapa? Yang dari tadi bagi-bagi kertas apa? Oh, itu dia sekarang sedang perusahaan haji dan umroh. Dia mau ngajak kita semua reuninya tahun depan di Makkah Madinah. Masya Allah. Itu yang bawa angkot itu siapa? Oh, itu dia supir angkot. Dia tidak supir, dia datang. Tapi semua angkot di Sumatera Utara ini punya dia. Masya Allah. Akhirnya berhasil anak-anak ini semua. Siapa penceramah kita? Dulu Ustadz yang waktu 2018 dulu kita undang kemari, yang katanya dia mau ceramah. Ustadz apa? Aku tak ingat, kurus tinggi orangnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke Mustafawiyah Fatayat kami reuni? InsyaAllah saya datang. Saya pun datang. Tapi waktu itu umur sudah 2038. Sudah 60. Tak bisa tegak lagi. Duduk. Menggeletar. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi saya bangga. Kenapa saya bangga? Anak-anakku dulu yang masih kelas 1 sanawiyah, yang kelas 1 sanawiyah, rupanya sudah menjadi orang-orang berhasil semua. Disitulah kebanggaan kami sebagai guru. Ustaz guru, saya guru, sehari-hari menjadi guru, mengajar murid-murid. Kebanggaan kami adalah ketika melihat murid kami berhasil. Ustaz Somad pergi ke pulau di seberang Dumai, ada namanya Pulau Rupat. Sampai di Rupat ada satu anak muda, nengok aja. Pas saya tengok dia nengok. Pas saya tengok dia nengok lagi. Ini jangan-jangan LGBT. Selesai acara, dia pun mendengar. Oh, ya cemas, kenapa dia dekat? Ustaz, ingat sama saya? Tidak. Saya mahasiswa Ustaz dulu di Fakultas Fekonsos, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Oh, iya. Sekarang di mana? Saya sudah lulus PNS, Ustaz, ditempatkan di sini. Oh, alhamdulillah, senang. Rupanya baru saya tahu paham. Begitulah senangnya hati menengok murid berhasil, tak bisa dibayar dengan materi. Kalau Ustaz Somad yang baru mengajar sekian tahun saja bangga, apalagi ayahanda Mahmudin, apalagi ayahanda Bakri, apalagi ayahanda Mustafa, maka kebahagiaan kami adalah menengok kalian berhasil. Ketika kami sedang duduk membaca koran, santriwati dari Mustafawiyah mendapat beasiswa ke Oxford University mengambil master. Ditanya orang, siapa tuh Ustaz? Murid kami. Yang ditangkap KPK kemarin? Ah, tak tahu entah siapa. Masya Allah, bangganya hati kami luar biasa. Itulah harapan kami. Dan yang paling kami harapkan apa? Setelah Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, tetap mengalir doa dari santriwati. Apa kata mereka? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Anak-anakku, kalian penuntut ilmu, jihad fisabilillah, malam kalian munajat, bertahajud, baca Quran, jangan lupa mendoakan matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Besok masih tablik akbar lagi. Nah, itulah. Nah, itulah tahu. Jadi janji awal 15 menit, Ustaz sampaikan 45 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.